Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد معاشر الطلبه wa ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian karunia dan kenikmatan kepada kita semua, yang kalau seandainya kenikmatan tersebut dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berusaha kita hitung, mustahil kita mampu menghitungnya. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian wahai manusia ingin menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang bisa dirasakan oleh manusia sebagai nikmat, seperti rezeki, kesehatan, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan oleh manusia. Dan di sana ada pula nikmat yang manusia lupa atau lalai atau tidak bisa merasakannya. Naam, bahwasanya itu adalah nikmat seperti ya nikmat waktu luang, gitu juga nikmat yang lainnya dari nikmat-nikmat yang pada hakikatnya itu adalah kebaikan, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagian manusia kadang lupa. Naam, kalau itu nikmat, maka oleh sebab itu mustahil manusia itu bisa menghitung nikmat Allah. Kita bisa melihat saja ini nikmat, kita bisa mendengar ini nikmat. Naam, bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau kita ingin melihat betapa besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, faghmit ainak, pejamkanlah matamu. Coba kita menjam sebentar. Naam, kemudian kita melihat bahwasanya melihat itu adalah nikmat. Lalu bagaimana kalau kenikmatan melihat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka naam, hal tersebut adalah kerugian yang sangat besar. Begitu juga kita bisa mendengar, itu nikmat. Kita bisa berjalan kaki dengan baik, menggunakan tangan dengan baik. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Jadi nikmat itu sangat banyak. Terkhusus di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi seorang yang bisa menghadiri ilmu atau bisa mendengarkan kajian ilmu. Itu semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian tata cara haji dan umrah. Naam, setelah kita sebutkan di antara sunnah-sunnah haji dan umrah adalah mandi terlebih dahulu sebelum memakai kain ihram yang terdiri dari dua bagian. Bagian atas namanya ar-rida, bagian bawah namanya al-izar. Dan sebelum kita memakai dua kain ihram ini, kita disunahkan untuk mandi dan juga melakukan sunnah-sunnah fitrah seperti memotong kumis atau memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, naam, membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan, memotong kuku, kemudian juga memakai minyak wangi. Ini diperbolehkan kalau sebelum ihram. Kalau sudah ihram, ini termasuk larangan. Tidak boleh seorang memakai minyak wangi. Begitu juga melakukan sunnah-sunnah fitrah yang lain. Setelah itu seorang memakai kain ihram yang terdiri dari dua bagian. Bagian bawah namanya izar, bagian atas namanya ar-rida. Dan kain ihram ini, naam, atau pakaian yang dipakai oleh jemaah umroh atau haji, itu syaratnya tidak berjahit. Yang dimaksud dengan tidak berjahit adalah tidak membentuk tubuh atau anggota tubuh manusia. Itu yang dimaksud dengan istilah pakaian yang berjahit. Jadi bukan maksudnya pakaian berjahit itu adalah pakaian yang, naam, dijahit, terdiri dari beberapa benang yang disalin, bukan seperti itu. Ini maksud dengan dilarang memakai pakaian yang berjahit adalah pakaian yang membentuk tubuh manusia seperti jubah, sirwal, kemeja. Dan ini khusus bagi laki-laki. Dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, yaitu pakaian yang membentuk tubuh. Maka oleh sebab itu dia harus memakai, naam, dua pakaian yang tidak membentuk tubuh seperti kain. Naam. Dan disunahkan memakai kain umroh atau kain ihram itu berwarna putih. Diperbolehkan menggunakan kain yang lain. Ya, karena tidak wajib menggunakan kain ihram itu berwarna putih. Adapun bagi seorang perempuan, maka dia diperbolehkan memakai pakaian apa saja ketika umroh dan haji. Seperti, naam, pakaian muslimah. Ya, dengan syarat, naam, menutup aurat secara syar'i. Dan dikecualikan, boleh dibuka adalah wajah. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan kalau ada laki-laki ajnabi atau khawatir terjadi fitnah, maka boleh bagi seorang wanita menutup wajahnya. Kemudian setelah itu, setelah dia memakai kain ihram, maka dia niat ihram. Ya, niat ihram, niat haji atau umroh di mikot. Mikot itu ada dua, ada mikot makaniyah, ada mikot zamaniyah. Nah, adapun ihram di mikot ini terkait dengan mikot makaniyah. Jadi kita niat haji atau umroh itu pas di mikot. Kalau misalnya jemaah Indonesia itu melewati negeri Yaman pesawatnya, maka nanti dia niat ihram baik haji atau umroh di daerah namanya Yalamlam. Jadi di atas inilah dia mulai berniat haji dan umroh. Atau dia mengambil mikot penduduk Madinah, mungkin pesawatnya mendarat di Madinah, maka dia mengambil mikotnya penduduk Madinah. Dan mikotnya penduduk Madinah adalah Abyar Ali. Maka ketika kita melewati di Abyar Ali ini, naam, kita mulai niat haji atau umrah. Naam, dan setiap daerah itu mikotnya mengikuti mikot yang telah ada, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagian tempat itu sudah ada mikotnya. Kalau tidak ada mikot, berarti dia mengikuti mikot tempat tersebut. Kemudian setelah itu, ya, setelah dia niat ihram haji dan umroh atau haji atau umroh di mikot, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan naam labbaikallah umrotan atau labbaika hajjan, ya, jadi dia melafadzkan kata-kata labbaika umrotan kalau naam dia ingin melakukan umroh. Kalau dia ingin melakukan haji, berarti dia mengucapkan labbaika hajjan. Kalau dia ingin menggabung umroh dan haji, namanya haji qiran, menggabung niat haji dan umroh, maka menyebutkan labbaika umrotan wa hajjan. Dan melafadzkan ini, melafadzkan kata-kata labbaika umrotan tatkala kita berniat umroh, atau labbaika hajjan tatkala kita berniat haji, atau labbaika umrotan wa hajjan tatkala kita berniat haji qiran, ini bukanlah melafadzkan niat. Karena kalau seandainya antara niat kita dengan yang dilafadzkan itu berbeda, kita niatnya umroh tapi terucap di lisan kita labbaika hajjan, maka yang dinilai adalah yang di hati, ya, adalah yang di hati. Dan setelah itu, setelah mengucapkan labbaikallah umratan atau labbaikallah hajjan atau labbaikallah umratan wa hajjan, naam disunnahkan banyak bertalbiyah. Kita baca di sini, wa yustahabbu ayyakuna inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblah wa yakul Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Dan disunahkan takala dia mengucapkan ihlal, yaitu mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, ini namanya ihlal, itu menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat juga sah. Sambil dia mengatakan Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Nah, sebagian para ulama berpendapat boleh ditambah tatkala kita mengucapkan labbaikallah umratan wa hajjan, ditambah dengan kata-kata la riya'a wala sum'ah. Dalam riwayat yang lain ini ada naam hadisnya, ya, warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pilihan, boleh cukup mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan, atau labbaikallah umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian wa yusra'u fi talbiyah labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Dan disyariatkan tatkala selesai mengucapkan labbaika umratan di mikot, itu disunnahkan, disyariatkan banyak bertalbiyah. Adapun lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaikallah syarikal kalabbaik innal hamda wa ni'mata lak na'am wal mulku la syarikalak. Jadi sepanjang jalan setelah kita niat ihram di mikot, kita disunnahkan banyak mengucapkan ini, ya, terus menerus ini diucapkan. Kalau untuk umroh, ucapan ini disunnahkan dari mulai di mikot sampai berada di Masjidil Haram, maka diputus. Ini untuk umroh. Jadi tak kala sudah berada di Masjidil Haram, ya, lafaz talbiyah ini diputus, dihentikan. Adapun untuk naam ibadah haji, lafaz talbiyah itu lebih panjang. Dimulai dari tanggal 8 kita ucapkan ini, ya, kita ihram dari tempat kita masing-masing sampai dengan tanggal 10. Ya, dan dihentikan tatkala kita melempar jumratul aqabah. Jadi tanggal 8 itu kita banyak bertalbiyah, 9 juga berhenti, 10. Jadi ini untuk ucapan talbiyah. Kalau umroh itu disunnahkan diucapkan takala di miqat, ya, kemudian berhenti takala sudah berada di Masjidil Haram. Adapun ucapan talbiyah bagi jemaah haji itu lebih panjang waktunya. Disunnahkan dimulai dari ihram, ya, tempat kita masing-masing tanggal 8 hari tarwiyah sampai dengan tanggal 10. Kalau sudah tanggal 10 pada saat na'am melempar atau melontar jumratul aqabah, maka lafaz talbiyah dihentikan karena setelah itu tidak disunnahkan lagi. Kemudian wa kana sahabatu yaziduna labbaika dzal ma'arij labbaika dzal labbaika dzal fawadil atau fawasil. Nah, sebagian para sahabat mereka menambah lafaz talbiyah ini dengan kata-kata labbaika dzal ma'arij labbaika dzal fawadil atau fawasil, wallahualam ini ya, sod atau dot ini. Nah, ini juga tidak mengapa. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Hanya saja sebagian para ulama menasihatkan lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul, yaitu mengucapkan ya cukup dengan labbaika. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Sebagian para ulama berpendapat ini lebih afdal. Tapi tidak mengapa, karena ada sebagian sahabat menambahkan setelah lafaz ini dengan labbaika dzal ma'arij labbaika dzal fawadil atau fawasil. Naam. Wa yusannu ayyarfa'a sautahu bitalbiyah. Dan disunnahkan untuk mengangkat suaranya takala bertalbiyah. Jadi talbiyah itu disunnahkan untuk dengan suara lantang, suara kuat. Tapi tidak bareng-bareng, ya sendiri-sendiri, ya tidak ada na'am pemandu khusus, pemimpin khusus, ya dilafadzkan dengan suara lantang, suara yang keras dan sendiri-sendiri. Fa'idha wasola makkatah ustuhibba lahu ayahtasilah. Maka apabila dia sampai di Mekah, disunahkan lagi dia untuk mandi. Ya. Naam, dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ya, tatkala beliau atau sebelum beliau datang ke Mekah, beliau singgah di tempat yang namanya Dzitwa. Nah, di tempat ini beliau mandi. Ya, maka oleh sebab itu disunahkan tatkala sebelum tawaf itu disunahkan mandi lagi kalau memungkinkan. Ya. Mayoritas jemaah haji biasanya tidak mandi lagi atau jemaah umroh. Ya, langsung na'am umroh. Ya, biasanya mungkin makan dulu atau umroh dulu. Baru setelah umroh ya makan di hotel masing-masing. Ada juga sebagian jemaah umroh itu makan dulu baru umroh. Ada juga umroh dulu baru makan. Na'am, jarang yang mandi. Tapi ya bagi yang bisa mandi, aksan, ya, untuk dia singgah di tempat yang namanya Dzitwa. Kemudian fa idza arada ayatufa ittaba'ah ar-rajulu bi ayyakshifa an katifihi al-ayman wa yughatti katifahu al-aisar biridaih. Maka tatkala seorang ingin tawaf, disunnahkan bagi dia untuk ittiba. Ya, tatkala tawaf itu disunnahkan untuk ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu menyingkaf atau membuka pundak kanan, na'am, dan menutup pundak kiri dengan kain atas. Ini namanya ittiba. Ya. Jadi tatkala tawaf, dan ini pada tiga putaran yang pertama. Ya, pada tiga putaran yang pertama. Tidak semua putaran. Ya, tawaf itu ada 7 putaran. Yang disunnahkan ittiba, membuka pundak kanan tatkala tawaf, itu adalah pada 3 putaran pertama. ya. Jadi pundak kanan yang dibuka setelah 3 putaran tutup. Atau berhenti sejenak misalnya. Tak kala menegakkan sholat. Karena tak kala sholat ditegakkan, itu tawaf disuruh dihentikan. Biasanya sudah ada polisi, surtoh yang berjaga-jaga. Ya, jadi seluruh kegiatan tawaf dihentikan, sholat terlebih dahulu. Nah, pada saat sholat tutup lagi. Ya, setelah sholat kalau belum 3 putaran, dibuka lagi pundak kanan. Nah, begitu juga kalau selesai 3 putaran, langsung ditutup. Ya. Di tatkala tawaf 3 putaran pertama itu disunnahkan untuk membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri dengan kain atas atau dengan ridha. Wa yustaratu ayyakuna halat tawaf halut tawaf mutawaddian. Dan disyaratkan tatkala seorang itu tawaf itu dengan berwudu. Ya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum tawaf ya tidak suci dalam keadaan berhadas kecil. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun kalau berhadas besar ini mereka tidak khilaf. Tidak boleh seorang yang tawaf dalam keadaan berhadas besar. Oleh sebab itu, tatkala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan tawaf haji ya, dalam keadaan beliau haid, na'am, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dilarang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul haju ghairah antatufi. Lakukanlah olehmu apa yang dilakukan oleh jemaah haji, manasik haji, ibadah-ibadah haji, amalan-amalan haji. Ghayra anta tufi, kecuali tawaf. Karena pada saat itu istri beliau sedang haid. Maka dari sini para ulama khilaf. Ya, apakah tawaf itu disyaratkan harus suci semua, baik hadas besar maupun hadas kecil? Karena illahnya hadis yang naam ada itu hanya berkenaan hadas besar. Ya. Maka oleh sebab itu khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwasanya tawaf itu harus suci dari segala jenis hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Naam. Jadi tak kala seorang itu batal ketika tawaf, maka harus berwudu. Jadi misalnya sudah 3 putaran, qadarullah buang angin. Kalau menurut jumhur ulama, dia tidak boleh meneruskan tawaf. Dia harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Berwudu terlebih dahulu. Naam, alhamdulillah di dalam Masjidil Haram itu ada tempat untuk berwudu. Ya, tidak harus kita keluar Masjidil Haram karena sangat jauh, ya. Lumayan jauh, ya. Naam, WC atau kamar mandi yang ada di Masjidil Haram ya, dan letaknya di bawah tanah. Naam. Ya, lumayan kalau kita mau keluar. Ya, maka oleh sebab itu ada tempat di dalam dan wudunya dengan air zam-zam kalau di dalam. Kalau di luar itu dengan air biasa. Naam. Jadi menurut mayoritas para ulama, kalau seandainya ada seorang yang tawaf, ketika tawaf itu dia buang angin, maka dia harus berwudu, memutus tawafnya. Kemudian setelah itu tawaf kembali dan hitungannya tidak dihitung dari awal lagi. Ya, dihitung jumlahnya yang terakhir. Kalau dia sudah 3 kali berarti masuk hitungan keempat nanti. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat batal diulang dari awal. Tapi kalau tawaf tidak. Ya, kalau batal maka lanjutkan ke bilangan berikutnya. Nah, ini menurut mayoritas para ulama. Ya, di antara syarat tawaf adalah harus suci dari semua hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Adapun sebagian para ulama berpendapat, naam, syarat tawaf itu suci hanya suci dari hadas besar saja. Adapun hadas kecil itu tidak mengapa. Karena hadis yang datang kata mereka itu illahnya, naam, konteksnya itu berkenaan dengan hadas besar. Ya. hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, kisah tentang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tatkala mau tawaf, ya, beliau terkena haid, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sebagian para ulama beristinbat, beristidlal, ya, mereka mengeluarkan hukum, berarti yang dilarang itu hadis besar saja. Adapun hadis kecil tidak mengapa. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan berpendapat kalau seandainya seorang tatkala tawaf batal, tidak mengapa dia meneruskan. Dibangun pendapat ini. Ya wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu ayastalima al-hajara al-aswad ayuqabbiluhu. Dan disunnahkan tatkala tawaf untuk seorang mencium hajar aswad, untuk na'am memegang hajar aswad dan menciumnya. Ini kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan kita bisa mendekat dengan hajar aswad, kita pegang dan kita cium. Pada praktiknya sangat sulit, ya. Na'am. Karena kita harus berdesak-desakan, na'am, dorong-dorongan, ya. Tidak jarang terjadi keributan antara jemaah sendiri, ya. Kita pengen yang dapatkan yang sunnah, tapi kita melakukan dosa. Ya, menjaga kehormatan seorang muslim itu wajib. Ya, dibanding dengan apa? Mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu sunnah. Dan menjaga kehormatan, ya, tidak menyakiti kaum muslimin itu, na'am, wajib. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, na'am, takala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tawaf, na'am, beliau memuji Ka'bah, beliau mengatakan ma'a'zamaki wa'a'zama hurmataki walakinnal muslim a'zamu minni a'zamu ya minha au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, walakinna al-muslim a'zama minki kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, ya, beliau mengatakan betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa besar kemuliaanmu. Akan tetapi kemuliaan seorang muslim itu lebih besar dari dirimu, ya. Jadi kehormatan seorang muslim dibandingkan Ka'bah itu lebih besar kehormatan seorang muslim. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita menyakiti seorang muslim tanpa hak, ya, lebih-lebih menumpahkan darahnya, ya, membunuhnya tanpa hak, ya. Naam, karena Ka'bah saja itu kalah, ya, dibandingkan dengan kehormatan seorang muslim. Kalau seandainya Ka'bah misalnya ada orang yang ingin menyerangnya, ya, niscaya muslim yang punya iman akan menjadi benteng bagi Ka'bah tersebut. Maka sebaliknya, atau lebih utama lagi, kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin disakiti atau ingin dibunuh oleh orang lain, ya, sudah lebih pantas lagi untuk muslim yang lain melindunginya. Ka'bah saja wajib dia lindungi, ya, lebih-lebih kehormatan seorang muslim. Nah, jadi ini kalau memungkinkan tatkala kita tawaf, kita bisa memegang hajar aswad, ya, kita bisa menciumnya. Ya, pada praktiknya sangat sulit, ya. Atau mungkin nunggu sepi, Ka'bah tidak sepi-sepi, ya, tidak pernah sepi, terus menerus dia datang, ya, pergi, masuk lagi jemaah sampai terus, ya, 24 jam. Kalau kita mau nunggu sepi nggak ada orang, nggak haji-haji kita, nggak tahu tawaf, ya. Lanjut, fa'ilam yumkinhu zalika istalamahu biyadih wa qabbala yadahu. Kalaupun tidak memungkinkan dia memegang hajar aswad dan menciumnya, maka cukup dia menyentuh hajar aswad dengan tangannya dan mencium tangannya. Jadi kalau kita tidak memungkinkan mencium hajar aswad, maka ada alternatif yang kedua, ada pilihan yang kedua. Cukup kita pegang hajar aswad tersebut, kemudian tangan kita cium. Nah, kemudian alternatif yang ketiga, ya, solusi yang ketiga, pilihan yang ketiga, fa illam yumkin hudzalik yashiru ilaih biyadihi wala yuqabbilhu wala yuqabbilha. Maka apabila tidak memungkinkan juga ya menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita, dengan tangannya, ya, maka cukup dia mengisyaratkan ya tangannya ke Hajar Aswad. Jadi dengan jarak jauh, ya, di mana aja. Dikira-kirakan aja Hajar Aswad di mana posisinya. Ya, kalau belum dirubah ada ya lampu hijau. Ya, yang sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi cukup kita lihat lampu hijau itu, itulah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi cukup kita mengisyaratkan ke Hajar Aswad. Akan tetapi bedanya wala yuqabbiluha, dan tidak mencium tangannya karena tidak memegang Hajar Aswad. Ini tiga cara tatkala kita berada atau tepat ya berada di sekitar Hajar Aswad. Kalau kita bisa menciumnya, kita cium. Ya. Kalau tidak bisa, kita pegang, kita cium tangan kita. Kalau tidak bisa juga, maka cukup kita mengisyaratkan dari jauh. Sambil mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ini juga doa yang sunnah diucapkan tatkala melewati Hajar Aswad, mengucapkan bismillah, Allahu Akbar atau takbir saja ini cukup. Nah, wa yaf'alu dzalika 'inda kulli syautin. Dan itu dilakukan terus-menerus setiap putaran. Jadi setiap putaran kalau kita bertemu dengan Hajar Aswad, mampu kita cium, kita cium. Kalau tidak mampu, kita pegang, kita cium tangan kita. Kalau tidak mampu juga, kita isyaratkan tangan kita ke Hajar Aswad. Ya, sambil membaca doa tatkala melewati Hajar Aswad, yaitu takbir Allahu Akbar atau bismillahi Allahu Akbar. Ini terus menerus dilakukan, ya. Naam. Kemudian wa yubda'u kullu syautin bitakbir. Dan dimulai setiap putaran itu dengan takbir. Ya, jadi tak kalah kita bertemu Hajar Aswad tadi, ini permulaan. Ya, bertemu lagi nanti ke Hajar Aswad, ini hitungannya menjadi satu. Ya, jadi permulaan tawaf itu kita cari Hajar Aswad. Ya, kita cari dulu Hajar Aswad, disitulah kita mulai pertama kali tawaf. Dan hitungannya ya bertemu lagi Hajar Aswad. Setiap bertemu Hajar Aswad itu hitungannya satu. Ya. Naam. Jadi disunnahkan tatkala melewati Hajar Aswad itu bertakbir. Wa in ibtada'a at-tawaf bi bismillah Allahu Akbar fahasan. Dan apabila seorang itu memulai tawaf dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar, maka itu lebih bagus. Ya. Ini sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma. Kemudian wa idza atarrukna al-yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Dan apabila dia tiba atau datang ke rukun yamani, maka disunnahkan untuk menyentuh rukun yamani dan tidak menciumnya. Ya, rukun yamani itu rukun yang berada sebelum Hajar Aswad. Ya, dinding sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun yamani. Ya. Nah, rukun yamani. Nah, rukun yamani ini disunahkan juga untuk disentuh. Tapi setelah disentuh ya tidak disunahkan untuk dicium tangan kita kalau memungkinkan. Kadang orang lebih-lebih bukan hanya disentuh, dipeluk-peluk itu, nempel badannya ke Hajar ini apa? Ke rukun yamani. Lama betul nempel. Yang lebih parah lagi sambil selfie, ya. Nah, ada temannya moto nih, ya. Begitu juga yang mencium Hajar Aswad atau megang Hajar Aswad sambil selfie juga, ya. Naam. Ya Allahu musta'an. Kemudian kita lanjut. Jadi tak kala kita berada di rukun yamani ini, disunnahkan untuk menyentuhnya dan tidak menciumnya. Masih ada waktunya? Masih. Nah. Kemudian setelah itu, fa illam yumkinhu istilamuhu fa innahu la yashiru ilaih. Maka apabila tidak memungkinkan untuk menyentuh ya rukun yamani, maka tidak disunnahkan untuk diisyaratkan. Berbeda dengan Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kita tidak bisa menyentuhnya, kita bisa isyaratkan dengan kanan, dengan tangan ya. Tapi kalau rukun yamani tidak disunnahkan untuk diisyaratkan. Ya, kalau tidak bisa ya sudah lewati aja. Ya, yang penting kita berputar di Ka'bah, itu rukunnya. Rukun tawaf itu 7 kali antum mutar sah sudah. Ya, enggak baca apa-apa sah. Itu rukunnya. Ya, rukun tawaf itu muter, muteri Ka'bah ini 7 kali. Tapi di sana ada sunnah-sunnahnya. Ya, sayang kalau kita lewatkan. Ya, tatkala kita bertemu dengan Hajar Aswad disunnahkan melambaikan tangan atau mengisyaratkan dengan tangan, atau bisa mencium kita cium, kalau tidak bisa kita sentuh disunahkan juga kita baca doa Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nanti juga ada doa khusus yang lainnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga disunahkan untuk menyentuh na'am rukun yamani ya. Ini sunnah-sunnahnya, masih banyak lagi sunnah yang lain. Tapi kalau seandainya seorang lupa atau tidak sempat, dia sekedar muteri Ka'bah 7 kali, maka sah. Karena rukun tawaf itu yang muteri Ka'bah itu 7 kali. Nah, kemudian wala yukabbir, dan dia tidak bertakbir. Yang bertakbir itu takala melewati Hajar Aswad. Wa yakulu baina ruknain wa huma ar-ruknu al-yamani wal Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan disunnahkan takala dia berada di antara dua rukun, yaitu rukun yamani dan Hajar Aswad, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terus-menerus dibaca ya, takala kita berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Naam. Jadi banyak zikir-zikir yang bisa kita baca, ada zikir khusus, ada juga zikir umum. Kalau kita tidak bisa atau lupa bacaan ini, ya cukup kita berzikir yang lain, ya. Atau kalaupun kita tidak bisa zikir yang khusus maupun yang umum, pegang Al-Quran. Ya, pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Yang penting kita sibukkan ibadah tatkala tawaf. Ya, tidak ada batasan tertentu harus zikir ini, tidak ada, ya. Nah, karena rukun tawaf itu sekedar mutari Ka'bah, tapi disunahkan takala kita tawaf itu banyak berzikir. Ya, kalau kita tidak hafal, kita pegang Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran sambil tawaf. Begitu juga nanti sa'i. Ya, ketika sa'i itu ada ya sunnah-sunnah doanya. Kalau kita lupa atau tidak bawa catatan, pegang Al-Quran. Ya, karena rukun sa'i juga sama seperti tawaf. Ya, sekedar ya, dari sa'i ke sofa, sofa ke sa'i, terus menerus kita putari sampai 7 kali sah. Tapi di sana ada sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Nah, kita lanjutkan. Naam. Wa yada'u fi baqiyati tawaf bima sya'ah. Dan hendaklah dia berdoa ya pada tawaf-tawaf yang berikutnya sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya. Pakai zikir umum tidak mengapa. Atau zikir khusus yang tadi yang kita ulangi terus-menerus tatkala kita berputar mengelilingi Ka'bah. Wa yustahabbu ayarmula fil aswati tsalatsah al-ula. Dan disunnahkan untuk ar-ramal. Ya, pada 3 putaran pertama. Yang dimaksud dengan ar-ramal fauqal masyi wa dunal adu. Ya. Yang dimaksud dengan ar-ramal adalah di atas berjalan, di bawah lari. Jadi kita berjalan cepat. Jadi pada 3 putaran pertama itu disunnahkan kita berjalan cepat, tapi tidak lari. Yang namanya ar-ramal itu di bawah lari, di atas berjalan. Kita kira-kirakan saja kalau kita berjalan langkah kita seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lari seperti apa? Nah, yang namanya romal ini pertengahan. Jadi pada 3 putaran pertama itu disunahkan ar-romal. Kalau juga memungkinkan. Karena pada kenyataannya sulit melakukan ar-romal. Kita mau romal depan sudah banyak orang, numbur-numbur kita. Ya tidak mungkin numburi orang. Dan yang tumbur itu tidak bisa kita hindari. Ya kadang kiri kita perempuan, depan kita perempuan, kanan kita laki-laki. Kita sudah nyingkir ke kanan, kanan ada perempuan, nyingkir ke kiri ada perempuan. Karena sifat tawaf itu masuk keluar jemaah. Kita tidak bisa memperkirakan. Ya. Jemaah ini selesai, keluar deh, datang jemaah baru. Ya. Terus menerus. Ya, yang paling penting kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita mengambil kesempitan dalam kesempatan, ya, kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ini nampung ya. Jarang-jarang di Indonesia lihat yang putih-putih misalnya, ya. Jangan seperti itu, ya. Kita itu ibadah. Bukan ibaratnya melancong atau liburan, ya, jaga mata kita, ya, karena ketika tawaf itu, ketika haji umroh dari berbagai macam negara, dari yang kulit putih sampai kulit hitam, ya, berbagai macam bentuk orang, ya, jadi hendaklah kita menjaga hati kita, menjaga mata kita, tak kalah tawaf. Ya, kalau seandainya ada di kanan kita perempuan, nyingkir. Berusaha nyingkir, ya, jangan mengambil kesempatan, ya, yang nampung ini ada kesempatan, yang penting jangan diniatkan, nah, jangan seperti itu, ya, kalau ada kemungkaran kita hindari semaksimal mungkin. Naam. Kemudian wayamsi fil arba'ah, kemudian empat, ya, putaran tawaf berikutnya itu berjalan seperti biasa. Jadi romal itu berjalan cepat itu 3 putaran aja. Yang 4 putaran berikutnya itu kita berjalan biasa. Ya, berjalan biasa. Fa idza atamma sab'a aswatin ghatta katifai biridai. Maka apabila ya dia telah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, maka dia menutup pundaknya dengan kanan. Nafon anaralat. Ya itiba tadi 7 putaran ya. Yang romal itu yang 3 kali. Nah. Jadi itiba itu membuka pundak kanan kemudian menutup pundak kiri, ini 7 putaran. Adapun romal yang 3 kali ya. Jadi itiba itu membuka pundak kanan terus menerus dibuka tatkala tawaf ya. Tsumma nafadha ila maqami Ibrahim. Pakoroa wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa yusalli rak'atain khalfal maqam wa yaqra'u fil ula bi suratil kafirun wa fi thaniya bi suratil ikhlas fa illam yatamakkun minas shalah khalfal maqam li zihamin wa nahwihi shalla fi ayyi makanin minal masjid wa hadha tawaf wa tawaful kudum lil mufarrid. Kemudian setelah dia menyelesaikan tawaf sebanyak 7 kali ya, maka dia mendatangi makom Ibrahim. Ya, makom itu ada tandanya ya, di luar Ka'bah dia. Nah, makom ini tanda, bukan artinya makam. Ya, kalau makam bahasa Indonesia artinya apa? Kuburan. Jangan dikira di Ka'bah ada kuburan, enggak ada. Itu misalnya berdalil, itu kan ada makam Ibrahim. Ada makam Nabi Ibrahim. Ya bukan itu. Makam di situ artinya tanda atau tempat. Ya. Nah, di situ ada makam Ibrahim. Naam, dan dia di luar Ka'bah, sudah apa? Ditutup ya dengan kaca. Ya, kemudian dia ada tiangnya. Ya bisa dilihat. Naam. Jadi tak kalau menyelesaikan tawaf itu disunahkan membaca ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian dia salat di belakang makam Ibrahim ini. Ya, kalau memungkinkan. Ya, di antara hikmah kenapa disunahkan salat di belakang makam Ibrahim, karena salat di belakang makam Ibrahim ini di antara tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Pada rakaat pertama dia membaca surat Al-Kafirun dan yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Naam. Maka kalau tidak memungkinkan sholat di belakang makam Ibrahim karena sesak atau yang semisalnya, karena kenyataannya seperti itu. Ya, rebutan mau sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau kita mau antri, antri. Ini kita antri dulu. Orang sholat baru kita sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak memungkinkan, karena mungkin ingin cepat menyelesaikan umroh atau tawaf, ya maka kita sholat di tempat mana saja. Yang penting menghadap Ka'bah, ya. Dan tawaf ini namanya tawaf kudum untuk ya lil mufarrid, ya. Allahu Taala alam bisawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini sampai dengan sini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.